Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'a. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finna. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Alhamdulillah, kalimat yang begitu indah maknanya. Kalimat yang bagi kita kaum muslimin, teruslah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan tidaklah kita bisa melaksanakan amal kegiatan kita, melaksanakan pekerjaan kita, melaksanakan ibadah kita, kecuali karena nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sudah wajib bagi kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita merasa bahwasanya kita ini datang ke majelis ta'lim, bisa beribadah, sholat berjamaah, bisa untuk berkumpul dengan kawan-kawan, bisa untuk bercanda ria. Itu karena kemampuan kita, bukan. Itu karena nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat ini harus kita jaga dengan cara mensyukurinya. Jangan sampai karena kita kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah tahu ayatnya. Kalau kita syukur, la in syakartum lazidannakum. Bila kalian syukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan bila kalian kufur terhadap nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Di sini saya kalau membahas syukur, karena saat ini banyak saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kenikmatan-kenikmatan yang dulunya mereka rasakan, mereka dapatkan, mereka nikmati, tiba-tiba dalam hitungan detik, menit, hilang. Tidak memiliki apa-apa lagi. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai karena kita kufur, tidak mensyukur nikmat Allah, tahu-tahu kenikmatan yang sudah kita merasakan ini, kita enak berkumpul, bersapa, tatap muka, berkumpul sama keluarga, nikmat berjalan ke masjid, nikmat sholat berjamaah, nikmat membantu orang, tahu-tahu sirna. Karena kekufuran kita tidak mensyukur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cukuplah apa-apa yang terjadi dengan saudara kita, atau apa-apa yang terjadi dengan umat-umat terdahulu, itu pelajaran buat kita. Jangan kita ulangi. Jangan kita ulangi. Jaga kenikmatan yang kita dapatkan sekarang ini dengan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan kenikmatan yang kita dapatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Beribadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya, untuk bertauhid kepadanya. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang mendapat nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat melihat, nikmat berjalan, nikmat bekerja, nikmat harta, anak, istri, rumah dan sebagainya, jangan sampai kenikmatan ini membuat kita terlena hingga kita lupa bahwasanya tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya kita fokus beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, ternyata kita lupa, terbawa arus kekufuran hingga akhirnya Allah beri kita cobaan, angkat nikmat tersebut. Penyesalan datangnya terlambat. Yang namanya nyesal datangnya selalu terlambat. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mukaddimah ini ana ingin mengajak kita semua untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyaknya. Nikmat Allah itu tidak akan pernah kita bisa hitung. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan bisa kita tulis, kita rangkum, tidak mungkin. Bila kita menjadikan lautan di dunia ini sebagai tinta dan pohon-pohon sebagai penanya untuk menulis nikmat Allah, tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga kenikmatan. Dan ingat, kenikmatan terbesar yang didapatkan seorang hamba setelah kenikmatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan apa? Rasa apa? Aman. Kenapa dibilang rasa aman? Ada yang tahu ayatnya? Ada yang tahu? Doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada yang tahu? Ana kasih hadiah. Ayo, Masya Allah. Ini hafal Quran ini kemana semua nih? Doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ... setelah itu berikanlah buah-buahan kepada negeri Mekah. Nah, sebelumnya apa ayo? Tadi sudah dibilang rasa. Nah. Subhanallah. Gimana? Coba antum berdiri dong. Berdiri, Syekh. Fadal. Nih, tolong antum baca sini. Fadal, Syekh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Baca ayat itu aja. Oke, oke, khair. Ya, fadal ayatnya. Fadal, barakallahu fik, jazakallahu khair, jazak. Waduh, anak. Gak bawa di sini, entah nanti ke mobil ya insyaallah. Siapa namanya? Pak Sunarto, insyaallah. Ingatin anak saat ya, jangan nanti anak lupa sama Pak Sunarto nih. Jadi di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita sudah tahu bahwasanya kenikmatan terbesar setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat rasa aman, rasa tenteram, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika meminta keberkahan untuk kota Mekah, yang pertama dia minta adalah, ya Allah, jadikan tanah ini, negeri ini aman. Baru Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kenikmatan harta pencarian untuk penduduknya. Jadi jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jaga keamanan negeri kita, wilayah kita, kota kita, kampung kita, rumah kita dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tahu bahwasanya nikmat terbesar adalah rasa aman, sebaliknya kalau kita dapatin orang-orang yang berusaha merusak keamanan yang kita miliki, itu orang tidak benar. Jadi dakwah kita, dakwah tauhid adalah dakwah yang mengajak orang-orang untuk menjaga keamanan kita. Menjaga kenikmatan, rasa aman, rasa tentram yang sekarang kita lagi nikmati. Antum, kalau mau tahu bagaimana kondisi kota Palu, dan ana berharap jangan sekali-sekali antum tertimpa musibah sebagaimana kita dapatkan. Subhanallah, ketika tertimpa musibah, lambatnya masuknya pertolongan, kemudian tidak diketahui di mana aparat-aparatnya, hingga akhirnya berubah menjadikan kota Palu untuk di hari-hari pertamanya sebagai kota gak beda dengan kota tanpa hukum. Keamanan tuh hilang. Orang menjarah sana sini. Bahkan orang tengkar hanya untuk mendapatkan benda yang sekiranya kita bisa dapatkan sehari-hari kita dengan gampang. Tetapi karena saat itu rasa aman hilang, mereka tengkar. Siap untuk bertarung. Jadi jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selama kita sedang mendapatkan ketentraman dari Allah subhanahu wa ta'ala, tolong jaga dengan bersyukur kepadanya. Gunakan kenikmatan ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ceramah kita ini menjelaskan tentang al-ilmu qabla al-qaul wal amal, yaitu berilmu dulu sebelum berbicara dan berbuat. Dan para ulama sudah menjelaskan bahwasanya an-nafi' minhu, ilmu yang paling bermanfaat adalah ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita rasakan manfaatnya. Di mana dengan keislaman, keimanan, ihsan, hingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan yang begitu banyaknya. Rasa aman, tentram, persaudaraan, ukhuwah, subhanallah. Hanya dengan kalimat apa? La ilaha illallah, kita jadi saudara. Nikmat apa yang melebihi dari persaudaraan kita kepada sesama kaum muslimin? Di mana dengan keimanan, subhanallah, ana enggak pernah kenalan dengan antum-antum. Enggak pernah ana kontak-kontakan. Antum ada yang pernah kontak-kontakan sama ana? Kenal aja kagak kan? Ana aja baru lihat nih sekarang ini. Tapi subhanallah, karena antum mengucapkan la ilaha illallah, antum itu bagi ana saudara yang wajib ana cintai, yang wajib ana sayangi, dan wajib ana tolong. Cukup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah harus untuk mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini kayaknya mukadimahnya udah kepanjangan ini. Nah, Ustaz, kayaknya mau azan dulu. Ya, apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah kita tetap terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat bisa melaksanakan salat Isya berjamaah, dan ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa beribadah kepadanya. Jadi jangan sampai ada yang di antara kita punya pemahaman ibadah itu karena kemampuan saya. Saya ibadah karena saya sehat, saya ibadah karena saya punya waktu luang. Tidak, kita beribadah karena taufik, pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan susah untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersyukur, mengucapkan kalimat tahmid, mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, maka kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan terus terjaga. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui kita dari tadi, masya Allah, nggak usah ngejelasin, syukur. Karena seperti yang kita ketahui, temanya adalah berilmu tak sebelum beramal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar kalau kita tidak berilmu. Kita tidak bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar kalau kita tidak berilmu. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna tanpa ilmu. Kita tidak bisa beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan sempurna tanpa ilmu. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa memahami bahwasanya segala perbuatan kita, amal perbuatan kita, ibadah kita, baik itu ucapan ataupun amal perbuatan, tidak akan sah, tidak akan sempurna bila niatnya tidak dilandasi dengan ilmu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu adalah sesuatu yang penting bagi setiap muslim. Di mana kita kaum muslimin, umat Islam adalah umat yang dituntut pintar, dituntut cerdas. Kita ini adalah umat yang disuruh cerdas, suruh berpikir. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk menggunakan akal kita, pemikiran kita untuk memahami agama ini. Bahkan kalau kita mau melihat ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Ini bagi yang belajar bahasa Arab, ini iqra ini fi'il apa nih? Fi'il amar. Amar itu apa? Perintah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah. Dan kalimat iqra tertulis dari zaman dahulu hingga yaumul qiyamah, iqra tanpa ada perubahan, tanpa ada penyelewengan makna, yaitu bacalah, perintah untuk kita membaca. Dan kita semua tanpa ada yang menyelisih enggak bahwasanya pintu ilmu adalah dengan membaca. Kita belajar di sekolah, guru kita nyuruh kita untuk membaca. Kita hadiri majelis taklim, ulama-ulama kita, para syekh kita nyuruh kita untuk membaca. Siapapun gurunya, siapapun yang kita ambil ilmunya, akan terus menyuruh kita untuk membaca. Memperdalam ilmu kita dengan membaca. Membaca adalah salah satu teknik untuk kita belajar, untuk mencerdaskan diri kita agar kita mempunyai ilmu dulu sebelum kita beramal. Dikarenakan pentingnya ilmu dalam beramal. Jangan sampai kita beramal tanpa ada dasar ilmu. Ustaz, ada orang berilmu tetapi dia salah, berbuat maksiat. Artinya ilmunya kurang sempurna. Ilmunya tidak membawakan kebaikan baginya. dia kurang berilmu, masih harus terus menuntut ilmu. Karena ilmu yang terbaik adalah ilmu yang bisa menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang takut kepadanya siapa? Ulama. Artinya ilmu yang terbaik, ilmu yang paling bagus adalah ilmu yang membuat diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama, kalau kita mau membaca perkataan-perkataan ulama tentang ilmu, ana yakin sering kita mendengar tentang pentingnya ilmu, tentang apa namanya kewajiban menuntut ilmu, tentang kita untuk membagi ilmu kita, tentang untuk kita apa terus memperdalam ilmu kita. Banyak sering kita mendengar hal-hal ini. Namun jangan sampai kita merasa cukup dalam belajar. Di mana jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu apalagi ilmu agama tidak ada istilah tamatnya. Tidak ada istilahnya tamat SD, pesantren, dia sudah tamat belajar ilmu agama. Pentingnya ilmu bagi kita, kapan kita tamat selesai belajar ilmu agama? Saat kita memakai baju kafan. Saat kita dikafani, saat kita dikebumikan, saat kita dimakamkan, saat itulah kita tamat untuk belajar ilmu agama. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya hingga kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Dan menuntut ilmu agama itu bagian dari ibadah. Artinya namanya bagian ibadah, kita selesai beribadah sampai ajal menjemput kita, begitu juga menuntut ilmu agama selesai kapan? Ketika ajal menjemput kita. Selama kita masih bernafas, selama kita masih bisa untuk mencari, selama kita masih bergerak, teruslah menuntut ilmu. Karena beramal tanpa ilmu, kita akan terjatuh kepada golongan-golongan yang sesat. Di mana para ulama memberikan gambaran paling jelas perbedaan antara kaum muslimin, kaum Nasara sama kaum Yahudi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa taala, di sini ulama menjelaskan ada tiga golongan yang berbeda, perbedaan itu sangat terang sekali dalam permasalahan hidayah, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita semua hamba-hamba Allah wajib untuk terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita berdoa meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hidayah itu diberikan kepada kita, ada tiga kelompok yang sangat berbeda dalam mensikapi hidayah tersebut. Kelompok yang pertama adalah kaum muslimin. Di mana kaum muslimin dikabarkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi orang-orang yang jalannya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak salafus saleh. Itulah orang-orang yang mendapatkan an'amta 'alaihim, yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin. Itu sikapnya kaum muslimin. Berikutnya, sikap yang kedua, ghairil maghdubi alaihim, selain orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang Yahudi. Di mana para ulama menjelaskan bahwasanya orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berilmu tetapi ilmunya tidak bermanfaat baginya, ilmunya tidak membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya karena kurang sempurnanya dia belajar, kurang sempurnanya dia nuntut ilmu, seberapa banyak pun teori yang mereka hafalkan, ternyata tidak membuat mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka mempermainkan agama, mempermainkan syariat hingga mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelompok kedua, yaitu golongan Yahudi. Sedangkan kelompok ketiga, waladdallin. Dan janganlah kami menjadi orang-orang yang engkau sesatkan. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Nasara. Di mana orang-orang Nasrani? Mereka beramal ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tersesat karena tanpa ilmu. Mereka menyembah Allah tanpa ilmu. Berdoa tanpa ilmu. Beramal soleh di dunia tanpa ilmu. Hingga mereka menjadi orang-orang yang tersesat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui dari ayat ini bahwasanya sikapnya kaum muslimin adalah orang-orang yang tengah. Ketika mendapatkan ilmu, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika berbuat amal soleh, mereka berilmu dulu sehingga mereka tidak jatuh ke dalam kesesatan. Itulah kaum muslimin. Wasat, tengah. Yang berikutnya, sifat orang Yahudi. Di mana mereka mempunyai ilmu, akan tetapi ilmunya digunakan untuk mempermainkan syariat. Ilmunya yang digunakan untuk mempermainkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kita dapatin, bila ada orang yang berilmu, tetapi ilmunya membuat dirinya itu takabur, membuat dirinya itu ingkar, membuat dirinya itu apa tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki sifat Yahudi. Di mana sifat tersebut, ilmunya tidak membawa keberkahan bagi dirinya, tidak membuat dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak teori yang dia hafalkan. Sedangkan yang tiga adalah sekelompok orang yang mereka cuma nunduk saja, patuh-patuh saja. Apa kata orang, itu aja agamanya. Agamanya adalah agama ngikut orang kebanyakan. Apa kata atasannya, apa kata ustadznya, apa kata pak kiainya, apa kata walinya. Tanpa dia cek dulu dalilnya. Yang lebih parah lagi, kalau dia beribadah karena melihat orang kebanyakan. Bukan karena beribadah, karena ilmu. Akhirnya dia tersesatkan. Ya Ustaz, emang salah kita mengambil pendapatnya Ustaz, mengambil pendapatnya Kiai? Tidak. Silakan kita mengikuti katanya Pak Kiai, Pak Ustaz, bila mana Pak Kiai dan Pak Ustaz tersebut menjelaskan syariat Islam, menjelaskan hukum-hukum Allah disertai dengan dalil. Namun bila seorang ustaz atau yang diustadkan atau yang dikiaikan, ternyata dia menjelaskan Islam tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, cuma berdasarkan pemahamannya, maka hal ini bisa menyesatkan umat. Di mana pak ustadznya bisa tergolong menjadi orang-orang yang maghdub alaihim, sedangkan pengikutnya bisa tergolong menjadi orang-orang yang dolun. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menegaskan, memberikan sikap bahwasanya beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Bahkan ditegaskan oleh seorang imam al-muhaddits Sufyan ats-Tsauri, in istata'ta alla tahukka ra'sak illa bid-dalil fa'al. Apabila kalian mampu untuk tidak menggaruk kepala kecuali dengan dalil, maka lakukanlah. Dari ucapannya ini terjelas kita bisa mengetahui bahwasanya berusahalah untuk beramal saleh. Walaupun amalan itu kecil, kalau bisa kita laksanakan berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka lakukanlah. Dan itu pahala bagi kita. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Imam Bukhari memberikan bab yang khusus di dalam kitabnya, kitab Sahih Bukhari. Kita tahu bahwa sih kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih di dunia ini setelah Al-Quran, yaitu kitab Bukhari sama kitab Muslim. Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita pentingnya berilmu dulu sebelum beramal dengan memberikan bab khusus, yaitu bab al-ilmu qablal qaul wal amal. Berilmu dulu sebelum kita berbicara dan beramal. Dikhususkan di dalam bukunya. Karena pentingnya kita untuk menuntut ilmu agar kita bisa beramal sesuai dengan ilmu kita. Bukan beramal karena hawa nafsu. Bukan beramal karena ikut-ikutan bahaya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan. Dan insya Allah kita tahu semua ayatnya. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastagfir li dhanbik. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mintalah ampun atas dosa-dosamu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita untuk kita berilmu dahulu. Barulah kita beramal saleh, dikarenakan ilmu adalah syarat sahnya niat untuk beramal saleh. Jangan sampai kita beramal saleh tanpa ilmu. Ketahuilah bahwasanya kita beramal saleh tanpa ilmu hanya karena ikut-ikutan saja, amal ibadah kita akan tertolak. Tidak akan diterima. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kamu sholat? Ikut-ikutan. Oh, saya lihat tuh ada orang sholat tuh, ya saya sholat. Kenapa kamu puasa? Saya lihat orang tua saya puasa, ya saya puasa. Kenapa kamu zakat? Saya lihat itu Pak RT sedekah, ya saya sedekah. Akhirnya perbuatannya cuma berdasarkan ikut-ikutan. Apakah orang seperti ini ketika dia beribadah hanya ikut-ikutan, niatnya dianggap dia niat beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia beribadah niatnya karena ikut-ikutan. Karena kurangnya ilmu, akhirnya beribadah karena ikut-ikutan. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusahalah kita belajar. Apa yang kita lakukan, kita laksanakan. Usahakan kita tahu bahwasanya kita masih berada dalam tuntunan Rasulullah SAW. Berada masih dalam jalurnya, jalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tanpa ilmu kita menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai. Ini kalau kita melihat, ini yang sudah pernah umroh berapa orang nih? Ada yang sudah pernah umroh? Belum? Ah, ya Allah, semoga Engkau memberikan kita semua rezeki yang hadir semua di sini bisa umroh semua ya. Amin. Haji? Ada yang sudah belum? Belum? Loh, Ustaz, emang beda ya umroh sama haji? Ah, enggak, biasanya orang bilang kalau haji dia enggak sadar kalau sudah pernah umroh dulunya. Belum juga ya? Nah, amin. Ya Allah, semoga kita semua mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, okelah, karena di sini tidak ada yang bisa Anda jadikan contoh, kita ambil contoh yang lain. Kalau kita melihat bagaimana kondisinya masyarakat kita ketika ingin berangkat haji dan umroh, mereka akan berusaha untuk bertanya sedetail mungkin, sejelas mungkin, amal perbuatan yang dilakukan agar umroh atau hajinya sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita semua tahu yang namanya umrah atau haji pengorbanannya enggak sedikit. Ada yang jual sawah, jual tanah, jual rumah, yang bisa dijual dijualin untuk beribadah ke tanah suci. Karena dia tahu pengorbanan tidak sedikit, dia berusaha agar jangan sampai kesempatan yang ada ini tersia-siakan. Yang harusnya dia mendapatkan nikmat diterimanya amal ibadahnya, karena kesalahannya dia tidak diterima amal ibadahnya. Ini yang dikhawatirkan. Akhirnya mereka banyak bertanya kepada para ustadz atau kepada para pembimbing. Kalau kita melihat fenomena seperti ini, kenapa giliran sholat, giliran puasa, giliran zakat, atau giliran yang berkaitan dengan akidah, malah jarang ada yang bertanya. Malah jarang ada yang mau berilmu. Apakah karena sholat, zakat, puasa itu enteng, ringan, tidak mengeluarkan modal, akhirnya dianggap tidak penting? Ataukah karena tauhid, akidah, itu cuma berkaitan dengan taubat kepada Allah, tawakal kepada Allah, mengharap kepada Allah, doa kepada Allah, tidak penting? Waliyadzubillah. Jangan sampai ada pemahaman di antara dia di dalam diri kita bahwasanya ibadah-ibadah yang tidak mengeluarkan pengorbanan harta itu tidak penting. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat yang bisa menyelamatkan kita masuk ke dalam surga, menyelamatkan kita dari siksa api neraka, tidak lain adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuahkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita tidak berilmu? Bagaimana kita bisa beribadah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna bila kita kurang ilmunya? Anak kasih ambil contoh kurangnya ilmu para tulab ilm zaman sekarang. Anak bilang ini kurangnya ilmu tulabul ilm zaman sekarang. Di mana para penuntut ilmu zaman sekarang? Anak ambil contoh bab yang banyak jamaah senangi, yaitu bab nikah. Ini bab nikah, kalau sudah ngebahas bab nikah tuh masya Allah semangatnya 45 tuh. Di mana giliran bab nikah, masya Allah ada saja yang hafal buku nikah. Tahu syarat-syaratnya, tahu hukum-hukumnya. Kalau ditanya dalil-dalilnya itu, wah keluar semua. Kenapa anak bilang kurang ilmunya? Para penuntut zaman sekarang berkenaan dengan materi nikah, ketika ditanya, akhi kapan nikah? Giliran teori hafal di luar kepala. Ketika ditanya kapan nikah, waduh, belum dapat izin nih. Izin siapa? Waduh, belum ada kerja nih. Waduh, ini belum punya rumah, belum punya ini, belum punya itu. Loh Ustaz, emang itu kurang ilmu orang seperti itu? Ketika dia memberikan alasan-alasan yang sekiranya alasan tersebut berkaitan dengan duniawi, artinya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala terlihat kurang. Karena kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak yakin bahwasanya ketika dia menikah rezekinya dibukakan. Dia tidak yakin bahwasanya dengan menikah dia mendapatkan ketenteraman dan penjagaan dari fitnah terjaga. Itu berkaitan dengan nikah. Apalagi kalau berkaitan dengan bab berikutnya. Yang soalnya kayaknya yang nikah-nikah ini senang sama bab ini. Tahu kan babnya apa? Hah? Bab ta'addud. Semuanya hafal dalilnya nih. Apa? Fangkihuma? Tawbalakumu. Langsung hafal ya. Rata-rata pada hafal ayatnya, rata-rata pada tahu ayatnya. Akan tetapi ketika ditanya, kenapa belum? Kenapa tidak mau, akhi? Waduh, anak muwahhid. Nah, orang muwahhid dibilang subhanallah. Muwahhid apa? Khaif. Muwahhid yang takut. Bukannya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi takutnya sama yang lainnya. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hal ini apabila kita biarkan bisa membuat tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkikis. Silakan kita mungkin belum siap beramal sebuah amal soleh, tetapi jadikan ketidaksiapan kita itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena hal-hal duniawi. Apalagi karena makhluknya. Tetapi jadikan semuanya itu perkara kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhi, kenapa belum nikah? Afwan, qadarullah. Saya belum ada kesiapan batin. Saya mau puasa. Jadi bukan permasalahan dia tidak ada harta, tidak ada ini dan sebagainya. Akhi, kenapa tidak mau apa nambah lagi? Oh, karena saya merasa cukup. Takutnya kalau saya apa namanya nambah lagi, saya kurang bisa adil. Saya tahu diri saya. Jadi menyandarkannya semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena, oh maaf saya takut. Takut karena dimarah lah. Takut karena ini, takut karena itu. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita melihat bagaimana kehidupan para al-ulama zaman dahulu berkaitan dengan ilmu, di mana mereka berusaha sekeras mungkin untuk menuntut ilmu, maka kita jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umat yang dituntut untuk pintar, untuk cerdas, tolonglah berilmu, tolonglah belajar. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya Allah, umur saya sudah 30, sudah 40, sudah 50. Apakah saya bisa menjadi alim ulama? Bisa. Karena yang namanya alim ulama, tolak ukurnya dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dia hafal ini, bukan karena dia hafal itu. Tolak ukur seseorang dianggap ulama ketika ilmunya menjadikan dirinya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah dia pantas disebut ulama. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bisa takut kepada Allah, bagaimana kita bisa bertauhid, bagaimana bisa tawakal, bagaimana kita beribadah dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW bila ilmu kita kurang. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ana berharap agar kita semua berusaha terus belajar. Dan di antara pintu untuk kita bisa mendalami Islam adalah dengan belajar bahasa Arab. Hidupkan bahasa Arab. Kita sebagai kaum muslimin, kalau memang kita mengaku sebagai orang Islam, orang yang mempelajari Islam, maka dia harus tahu bahasa Arab. Belum lengkap kita berislam kalau kita belum tahu bahasa Arab. Tidak sedikit masyarakat kita terjatuh dalam kesalahan karena tidak mengerti agamanya sendiri. Belajar agama dengan menggunakan buku terjemahan. Akhirnya, iya kalau terjemahannya benar, kalau terjemahannya salah. Itu ana pernah pengalaman ana sendiri ketika ana ngisi di rutan, ada wakil sipir datang. Ustaz, itu apa hukumnya memelihara kumis, mencukur jenggot? Wah, dia bilang, Pak, enggak kebalik tuh. Dia bilang, oh enggak, Ustaz. Ini saya baca di buku. Bahwasanya Islam menyuruh peliharalah kumis, cukurlah jenggot. Waduh, buku mana nih? Saya tanya, Pak, ada bukunya? Mungkin saya bisa baca. Dibawain, ada benar bukunya. Ternyata pas ana baca, subhanallah, salah terjemahan. Akhirnya yang harusnya rapikan kumismu, panjangkan jenggotmu, jadinya pelihara kumismu, habisilah jenggotmu. Karena salah terjemahan. Begitu juga banyak amal-amal ibadah lain. Ketika dipelajari dengan terjemahan, akhirnya, iya kok terjemahannya benar, kalau salah. Ketika kita dapatin, anak sendiri pernah dapatin, subhanallah, antum tahu kalau apa namanya datang. Oh ini kalau orang yang belum pernah umroh nih, biasanya masih bingung, apa iya apa iya. Ada istilahnya ketika kita melaksanakan tawaf, tawaf ada apa namanya kita lihat itu fenomena yang ana bilang itu membuat kita itu sedih ngelihatnya. Saat mereka tawaf, setiap sampai ke Hajar Aswad tidak bisa menyentuh Hajar Aswad, yang dilakukan apa? Kisbai. Tahu kisbai? Tawaf lagi, gak puas sekali. Ana pernah tanya, ana jelasin sama jamaah bahwasanya hal perbuatan seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan kita mencium tangan kita? Ketika tangan kita menyentuh Hajar Aswad, bekas sentuhan tersebut itulah yang kita cium. Jadi bukan kita belum menyentuh Hajar Aswad dari jauh langsung lanjut lagi jalan. Ternyata pas ana jelasin seperti itu, ada jamaah yang memang hobi baca. Dia tanya, Ustaz, tapi saya baca ada di buku yang dibagikan sama kita. Mana kaget? Oh yang benar. Buku siapa yang bagiin kayak gitu? Ternyata pas ana dapatin, ana baca sama juga kasusnya salah terjemahan. Di mana di terjemahan tersebut, kalimat istalama yang diartikan, kita pahami istalama dijelaskan oleh para ulama adalah bukan cuma memberi salam saja, bukan istalama dari salama berarti memberi salam, tidak. Istalama itu bisa diartikan juga menerima atau menyentuh. Nah, ketika dijelaskan dengan artian oleh para ulama menyentuh kemudian cium bekas sentuhan tersebut diartikan dengan memberi salam. Artinya setiap jamaah satu putaran mau memberi salam kepada Hajar Aswad harus. Inilah karena salah terjemahan. Bahaya jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita salah terjemahan. Apalagi ana pernah lihat juga yang paling banyak terjadi di masyarakat kita karena kurang ilmunya kita, tidak ngertinya bahasa Arab. Akhirnya baca apa? Akhirnya cara kita berdoa pun tidak kita mengerti. Kita tidak tahu apa yang kita baca. Kita malah di masyarakat kita ada yang memahami semua bahasa Arab itu doa. Akhirnya ketika ada orang Arab yang pakai ngomong bahasa Arab, kefahaluk, ahlan wasalan, nanti bikir, di sampingnya amin, amin. Karena tidak ngertinya bahasa Arab. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang masya Allah tabarakallah, ini anak senang sekali, gembira nih melihat masing-masing megang buku, menulis dan sebagainya. Tolong usahakan jadikanlah kelompok yang ada di sini menjadi komunitas yang selalu menerapkan bahasa Arab, selalu bercakap dengan bahasa Arab, menyapa dengan bahasa Arab, dan membahas ilmu agama dari akarnya. Ibnu Taimiyah sudah menjelaskan la dhabta li hadza din illa bi dhabtil arabiyyah. Agama ini tidak tegak kecuali dengan tegaknya bahasa Arab. Bagaimana bisa kita berilmu Islam kalau kita bahasa Arab sendiri kita tidak mengerti? Ada beberapa yang datang ke ana nanya, "Ustaz, bagaimana biar khusyuk salat? Ustaz, bagaimana biar khusyuk beribadah?" Ana bilang, "Anda paham enggak apa yang Anda baca? Mengerti enggak apa yang imam baca? Enggak. Terus bagaimana Anda bisa khusyuk? Tergantung imamnya. Kalau suaranya, oh itu anak khusyuk, Ustaz. Tapi kalau Ustaznya membaca, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, anak tidur, Ustaz. Subhanallah. Jadi tolak ukur khusyuknya dengan indah tidaknya suaranya imam, bukan karena makna yang dibaca oleh imam, bukan doa yang kita baca ketika kita sholat. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita ingin berilmu sebelum beramal, di antara pintunya kuatkan bahasa Arab kita. Di sini talim bahasa Arab sudah ada kan? Sudah ada belum nih? Ini diem nih gimana nih? Diamnya cowok nih beda sama cewek loh. Kalau cewek diamnya iya. Sudah ada belum nih? Kayaknya ragu-ragu nih mau buat bilang sudah apa enggak ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usahakan ada taklim bahasa Arab. Usahakan kalian satu sama lain pelajari bahasa Arab. Jadi nanti kalau seandainya ke depannya antum sudah bisa bahasa Arab, enggak perlu ana yang datang. Undang Syekh Abdul Razak, Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Ibrahim, enggak butuh lagi penerjemah. Kan enak itu langsung dengar dari bahasa aslinya, bahasa surga. Maka dari itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usahakan hidupkanlah bahasa Arab. Jangan sampai, ingat, di antara triknya orang-orang ingin menghancurkan Islam dengan membunuh pemikiran pentingnya bahasa Arab. Jadi di sini saya ingin menjelaskan, mengajak kita semua untuk berilmu sebelum beramal, dan di antara kuncinya kita bisa berilmu adalah dengan kita bisa berbahasa Arab. Ustaz, saya enggak bisa belajar bahasa Arab secara sempurna, sampai pelajari balaghahnya, nahwunya, sampai saya hafal ini apa. Kalau enggak mampu, paling tidak cukuplah pelajari bahasa Arab dengan keinginan kita mengerti apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, apa yang kita zikirkan. Jangan sampai kita selama ini bilang subhanallah, subhanallah, ditanya subhanallah apa artinya, kagak tahu Ustaz. Selama ini kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarika la, ditanya apa artinya, kagak ngerti Ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanah, apa artinya? Enggak paham, Ustaz. Yang penting tuh doa sapu jagat, Ustaz. Jangan seperti itu ya, akhi. Berusahalah kita belajar, menuntut ilmu sebaik mungkin, sebanyak mungkin agar kita bisa selamat dunia akhirat dengan beramal soleh sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Jadi, al-ilmu, apa itu ilmu? Maqama bihi ad-dalil, apa-apa yang berdiri di atasnya dalil, itulah ilmu. Jadi ketika kita berilmu ada dalilnya, itu ilmu. Tetapi kalau cuma sekedar ini filsafatnya itu, tanpa ada dalilnya, hati-hati, itu belum tentu ilmu. Bisa jadi itu sihir, atau bisa jadi itu kesesatan yang membuat kita menyimpang dari jalan Allah dan Rasul-Nya. Wa nafi' minhu, dan sebaik-baiknya ilmu adalah maja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ayuh al-ikhwah rahimani rahimakumullah jami'a. Ini ana lihat kayaknya sudah mulai berat kepala nih ya. Masya Allah nih. Kayaknya udah pada capek ya weekend nih. Ya. Karena itu kita cukupkan sampai di sini aja dulu saja. Nah. Aku liqauli hadha walhamdulillah rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan, falyatafadhal. Baik, jamaah sekalian, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Tulis atau langsung, mungkin ada yang langsung, silakan. Sambil ada yang start tulisan, ada yang ingin langsung bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditulis di salik kertas, nanti akan dibacakan. Nah, pertanyaannya, assalamualaikum, Pak Ustadz, saya tanya, zikir sesudah solat maghrib dan subuh, Allahumma ajirni minan nar, dibaca 7 kali, apakah hadisnya sahih? Apakah zikir ini bisa diamalkan? Katanya kalau kita mati habis maghrib dan subuh, kita dilindungi dari siksa kubur jika membaca zikir ini sesudah maghrib dan subuh. Naam. Ikhwati fid din rahimani rahimakumullah jami'an. Allahumma ajirni minan nar, ini artinya bagus ya. Ini adalah doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari, dijauhi dari siksa api neraka. Jadi zikir ini, doa ini bisa kita gunakan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhi dari siksa neraka. Cuma pertanyaannya, dibaca 7 kali apakah hadisnya sahih? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Berkenaan dengan 7 kali dibaca tiap pagi dengan sore, Allahu a'lam. Nanti insyaallah ana cek lagi, ana lihat. Yang jelas untuk sekarang ana bilang Allahu a'lam. Bisa dibaca? Silahkan, bisa dibaca. Karena maknanya benar. Ini termasuk doa-doa yang kita diminta dijelaskan oleh Rasulullah SAW agar kita menjauhi api neraka, agar kita dijauhi dari siksa api neraka. Katanya kalau kita mati habis maghrib dan subuh, kita dilindungi dari siksa kubur jika membaca zikir ini sesuai maghrib dan subuh. Nah, kalau ini kata siapa? Ini kata siapa dulu? Karena di sini siksa kubur, sedangkan doanya, ya Allah, jauhkan saya dari siksa api neraka. Sedangkan ini dibilang dilindungi dari siksa kubur. Maka dari itu ini kata siapa? Yang jelas Allahu a'lam, apakah ini melindungi dari siksa kubur? Allahu a'lam. Tapi kalau dia memiliki pemahaman bahwasanya kalau sudah dilindungi dari neraka, sudah pasti dilindungi dari siksa kubur, ya Allahu a'lam. Bisa diamalkan? Bisa. Tetapi apakah ini dibaca 7 kali terus melindungi dari siksa kubur? Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Lebih utama mana jika kita mendatangi kajian dan kajian sudah berlangsung, apakah kita sholat sunnah dulu atau langsung mendengarkan kajian? Karena ada kaidah yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah main kaedah-kaedah nih. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah jami'a. Ketika kita mendatangi kajian, kemudian kajian itu sudah berlangsung, kita sholat sunnah dulu. Sholat sunnah apa dulu? Kalau sholat sunnah yang dimaksud dengan tahiyatul masjid, maka ada riwayat, bahkan riwayat ini dijadikan sebagian oleh para ulama menjadikan sholat tahiyatul masjid sebagai wajib hukumnya. Di mana ketika itu ada sahabat masuk, kemudian tiba-tiba duduk, Rasulullah menyuruh dia untuk sholat tahiyatul masjid. Maka dia itu ada sebagian ulama yang menjadikan dalil ini sebagai patokan wajibnya tahiyatul masjid. Walaupun para ulama secara jumhur mengatakan tahiyatul masjid ini sunnah muakkadah, tidak sampai kepada wajib. Nah, kita mendatangi kajian, kajian itu sudah berlangsung, terus kita pengen mau sholat sunnah dulu. Maka di sini, akhi fiddin, bila kita mendatangi kajian, bila kajian tersebut di dalam masjid, bila kajian tersebut di dalam masjid, maka sholat tahiyatul masjid dahulu. Sholat tahiyatul masjid dahulu, sebelum kita duduk. Kalau saya tahiyatul masjid, nanti ilmunya terlewati banyak. Ya silakan saja. Kalau mau langsung ikut kajian. Seperti ana bilang tadi, jumhur ulama mengatakan tahiyatul masjid hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi antara mana yang diurutkan ketika kita datang di masjid, ada kajian, kajian sudah berlangsung, apakah kita sholat tahiyatul masjid dulu atau dengarkan kajian dulu? Maka ana bilang urutannya tahiyatul masjid dulu. Ya Allah, ini kajian. Rasulullah ketika menyuruh sahabat itu untuk tahiyatul masjid, ketika sedang ngapain? Khutbah Jumat. Dan kita sudah tahu semuanya tentang wajibnya mendengarkan khutbah Jumat. Bahkan ketika kita menegur orang untuk diam, itu kita sudah mendapatkan pengurangan pahala. Pahala Jumat kita berkurang. Cuma menyuruh orang diam. Karena pentingnya khutbah Jumat. Nah, itu Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, ini cuma kajian. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita datang di masjid, utamakan sholat tahiyatul masjid, baru kita duduk kajian. Tetapi Ustaz, tapi kalau saya tahiyatul masjid ketinggalan catatannya, silahkan saja kita mau langsung ikut kajian. Kalau ditanya urutannya seperti itu ya. Tapi kalau dia pengen ikut kajian langsung, silahkan saja. Ini menuntut ilmu wajib. Memang wajib menuntut ilmu. Tetapi, ya seperti yang Anda bilang tadi, kita menuntut ilmu wajib ketika ilmu tersebut secara umum. Bahwasanya kita jangan sampai meninggalkan belajar. Namun, ketika kajian-kajian tersebut kita sholat sunat tahiyatul masjid dahulu, itu tidak meninggalkan belajar ya, karena kita masih tetap belajar setelah itu. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, mohon penjelasan kenapa di Mekah disebut tanah haram. Jazakumullah khair penjelasannya. Ini bukan cuma Mekah doang ya. Bukan cuma Mekah saja. Yang disebut tanah haram itu Mekah sama Madinah. Nah, kenapa disebut tanah haram? Karena di Mekah dijadikan tanah haram karena doanya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sedangkan di Madinah jadi tanah haram karena doanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dinamakan tanah haram dikarenakan tanah tersebut disucikan. Jadi haram itu jangan diartikan mulu tuh terlarang. Gak boleh ini, gak boleh itu. Bukan haram, haram, haram. Bukan ya. Jadi diartikan di sini tanah haram adalah tanah yang disucikan. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tanah ini suci. Tidak boleh ada darah manusia tertumpah. Tidak boleh tumbuh-tumbuhan atau namanya itu apa namanya hewan-hewannya diburu dan tumbuh-tumbuhannya dirusak. Jadi benar-benar tanah tersebut yang tinggal di dalamnya baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebut tanah haram karena Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bahwasanya ini banyak orang yang menyangka tanah haram adalah tanah yang kalau kita beribadah mendapatkan pahala berkali-kali lipat, ribuan kali lipat. Jangan lupa ada hadis Nabi yang menjelaskan barang siapa yang berbuat dosa atau menyembunyikan pendosa, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan para malaikatnya dan seluruh umat manusia dan tidak diterima darinya perbuatan wajib dan perbuatan sunnah. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat di tanah haram, hati-hati. Yang dia pertaruhkan adalah perbuatan wajib dan perbuatan sunnahnya. Datang jauh-jauh, sudah nangis-nangis, khusyuk, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah haji, umrah dengan capek dan lelahnya, ternyata karena dia lupa bahwasanya berbuat dosa mendapatkan ancaman dari rasulnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikhawatirkan dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinamakan tanah haram dikarenakan Allah yang menyucikan dua tanah tersebut. Apa saran untuk penuntut ilmu yang baru saya berhijrah. Mengingat masih banyak syubhat yang ada di dalam diri. Subhanallah. Bagi yang baru berhijrah dan banyak syubhat di dalam diri, satu hal yang ana sarankan bagi mereka, tolong jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Buka akal pikiran kita, akal hati kita untuk menerima perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa Nabi bilang jangan malu bertanya? Bertanya adalah salah satu kunci untuk mendapatkan ilmu. Ibnu Abbas rahimahullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, "Wahai Ibnu Abbas, bagaimana engkau sampai bisa mendapatkan derajat yang begitu tinggi dalam masalah ilmu?" Jawabannya dua sebab. Ada yang tahu? Kenapa Ibnu Abbas bisa mendapatkan derajat yang tinggi? Ada yang tahu? Dua sebab. Yang tahu anak kasih hadiah. Tadi sudah tadi Pak apa? Sunarto. Nah, ini kurang lagi satu, cepat. Naam. Doakan Nabi. Banyak pertanyaan, masih kurang lengkap. Memang Ibnu Abbas didoakan Nabi, naam. Tetapi pas yang giliran yang keduanya ini, dia banyak bertanya, tapi ada lagi satu lagi. Selain banyak bertanya, ada. Ada yang bisa lengkapin? Kalau bisa bawa bahasa Arabnya ya. Kalau bisa bawa bahasa, ya Allah Pak Sunarto tadi bawa ayatnya loh. Masa kalah? Nah, ada? Ada yang tahu? Saya bisa mencapai derajat ini karena gak ada ya. Kalau gak ada ketak kantongi lagi hadiahnya ya. Di mana Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya saya bisa mencapai derajat ini karena lisanun saul wa qalbun aqul. Lidah yang banyak bertanya dan hati yang banyak berpikir. Itulah dua cara Ibnu Abbas bisa mencapai derajat keilmuan. Dan kita ketahui juga selain mencapai selain dua hal tersebut, Ibnu Abbas juga mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas, "Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Maka dia Ibnu Abbas menjadi ahli tafsir. Nah, jamaah-jamaah Allah Subhanahu wa taala, jadi yang baru hijrah tolong jangan malu untuk bertanya. Gunakan lidah ini untuk bertanya dan gunakan hati akal pikiran kita untuk berpikir. Jangan sampai hati kita ini sempit cuma mau menerima dari satu ustaz saja. Oh, ini ustaz favorit saya. Kenapa favorit? Lumayan, lawaknya sering. Jangan seperti itu. Usahakan kita mau menerima dari para ustaz yang membawakan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafu soleh. Jadi bagi yang baru hijrah, banyaklah bertanya. Karena cara menolak syubhat dengan kita sering konsultasi dengan para ustaz. Dan tolong hindari kawan-kawan yang buruk. Yang baru hijrah, kehindari kawan-kawan yang buruk. Kenapa Ustaz? Kalau kan saya cuma sekedar berkawan. Silahkan cuma sekedar berkawan, tapi jangan terlalu sering kumpul-kumpul, duduk-duduk, jalan-jalan, nongkrong sana-sini. Tahu-tahu nanti syubhatnya malah ketarik lagi. Jangan sampai dia yang sudah bagus, sudah berubah, sholat lima waktu, tahu-tahu ketarik lagi ke jalan ya. Salah. Jadi yang baru hijrah, tolong banyak bertanya, sering konsultasi dengan ustadznya. Di sini masya Allah, udah banyak ustadznya di sini, sering-sering bertanya kepada para asatid, sering konsultasi dengan mereka, dan juga hindari kawan yang buruk. Yang terakhir, oh masih ada, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya saat sejak TK disekolahkan di sekolah yang mempunyai latar belakang agama, bahkan sampai dengan SMA, namun tidak pernah diajarkan bahwa memelihara jenggot merupakan salah satu sunnah Nabi, begitupun dengan celana di atas mata kaki. Mengapa demikian Ustaz? Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa demikian? Di TK, SD, SMP, SMA, latar belakang Islam, tapi kok enggak diajarkan berkenaan dengan sunnah-sunnah. Mengapa demikian? Ya jangan tanya ke ana. Ya siapa kepala sekolahnya? Siapa yang buat kurikulumnya? Kalau ana yang jadi kepala sekolahnya, ana buat. Ana kasih ajar. Ana beritahu, ini loh yang sunnah, ini yang mungkar. Ini yang benar, ini yang salah. Namun kenapa kita lihat sekolah-sekolah dia memakai label Islam, tetapi hal-hal tersebut tidak diajarkan, ya kita berbaik sangka. Ingat, kita selalu berbaik sangka ya. Selalu utamakan baik sangka dulu. Kita berbaik sangka, mungkin mereka berharap biar kita lebih cerdas lagi untuk hadiri majelis taklim. Iya, mungkin dia berpikir kalau andai kata semua diajarkan di sekolah, kayaknya bakal sepi majelis taklim. Maka dia itu karena di sekolah enggak ada seperti itu, nah, akhirnya antum-antum pada rame di majelis taklim, lebih dekat dengan para ustaz, lebih sering untuk bertanya kepada para ustaz. Yang jelas, kenapa di sekolah-sekolah seperti itu tidak diajarkan? Ya Allah wa'lam, karena kebijakan kurikulum yang memegang adalah pejabat aparat sekolah. Kita tanyakan kenapa tidak diajarkan seperti itu. Nah, mungkin mereka punya ada kebijakan sendiri. Dan selalulah berbaik sangka, mungkin aja luputkah atau bagaimana, jangan dulu kita menyalahkan. Jadi kita utamakan untuk berbaik sangka dahulu. Dan ana sendiri ketika ngisi pelatihan-pelatihan para guru, ana sering menjelaskan bahwasanya ketika kita sekolah memakai label Islam, ini kalau dia label Islam tetapi bahasa Arab tidak diajarkan, ana bilang ini sesuatu kesalahan dan kesalahannya itu bisa fatal. Dia sekolah Islam, lah bahasa Islam kagak dipelajari. Ini Islam apa kagak? Islamnya di mana? Makanya ana sering bilang kalau memang mau membuat sekolah Islam, tolong bahasa Arab diangkat, dihidupkan. Di sini sudah ada Islamic Center. Usahakan selama masuk Islamic Center pakai bahasa Arab. Kalau perlu terapkan aturannya Imam Malik, siapa yang tidak pakai bahasa Arab dikeluarkan dari masjid. Dikeluarkan, duduk di apa luar aja. Loh, itu aturannya Imam Malik loh, bukan aturannya ana. Begitu, itulah Imam Malik mendidik murid-muridnya agar murid-muridnya itu mau berbahasa Arab, mau untuk menjaga bahasa Arab. Nah, ana harapkan antum-antum semua dengan adanya Islamic Center ini, jadikan ini pusat bahasa Arab. Siapa tahu sunnah menghidupkan bahasa Arab dimulai dari masjid. Satu masjid ini ternyata bisa mengubah kota Ponorogo menjadi kampung bahasa Arab. Kampung Inggris loh, yang mengubah kampung Inggris itu satu orang. Dari satu orang, semangatnya untuk mengubah, mengajarkan bahasa Inggris, jadilah kampung wisata edukasi, yaitu kampung Inggris. Masa bahasa Inggris bisa, bahasa Arab kagak? Harusnya lebih bisa dong. Apalagi yang lebih banyak nih, Masya Allah, Tabarakallah. Ini paling tidak ini sudah ada murid-muridnya ini. Dulu itu, apa namanya, Mr. Callan tuh ketika ngajar bahasa Inggris, yang dia ajar pertama kali itu para tukang becak loh. Loh, ini muridnya sudah ada, sudah bisa kita hidupkan bahasa Arab. Dari satu Islamic Center ini ternyata nyebar mengubah satu kota Ponorogo menjadi kota yang kalau ketemu, Assalamualaikum, kaifa haluk, ahlan wa sahlan. Ini gara-gara bahasa Arab kurang dihidupkan, ketika salam, Assalamualaikum. Siapa nih orang salam-salamin saya nih? Kenal aja kagak. Pernah kenalan gak kita, Pak? Ya Allah. Memberikan salam kepada saudara kita. Sunnah akhi. Tanpa kita kenal namanya. Tanpa kita ketahui sebelumnya. Selama dia Islam, kita berikan salam. Itu sunnah. Cuma gara-gara bahasa Arab dijadikan sesuatu yang asing, akhirnya apa? Assalamualaikum, kita dipelototin, giliran selamat pagi, dibalas, selamat pagi, pagi. Giliran salam. Kan ini heran nih. Karena apa? Kurang adanya pembiasaan. Jadi tolong hidupkan bahasa Arab ya. Tolong hidupkan bahasa Arab. Mudah kok belajar bahasa Arab. Ana bilang, bahasa termudah di dunia ini adalah bahasa Arab. Karena yang mengatakan muda itu bukan ana, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan Al-Qur'an, apakah ada yang mempelajarinya? Ada yang bisa sebutkan ayatnya? Masa nunggu hadiah dulu nanti baru nyebut ayatnya? Ada yang bisa nyebut ayatnya enggak? Bahwasanya kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, apakah ada yang mau mempelajarinya? Ada yang kurang lagi? Walaqad yassana Qur'ana li na'am. Jadi bahwasanya kami telah mencipta apa, memudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, apakah ada yang mau mempelajarinya, mau mengambil pelajaran dari Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah adalah pusat atau bahasa Arab terfasih di dunia ini adalah Al-Qur'an. Maka dari itu Al-Qur'an ini terjaga sampai hari kiamat. Nah, Allah sendiri yang bilang bahwasanya Al-Qur'an ini sudah Allah mudahkan. Artinya bahasa Arab itu bahasa paling mudah. Loh, Ustaz kok susah? Ya karena pikiran kita yang diberi asumsi bahasa Arab susah, bahasa Arab susah, bahasa Arab susah. Itu setan yang menggoda diri kita. Jadi tolong ya, hidupkan bahasa Arab. Masih banyak lagi yang nanya. Bismillah. Ustaz, apakah arisan semua model itu dilarang dan bagaimana cara mensiasati arisan itu agar tidak terjauh dalam hal yang dilarang? Masya Allah, tabarakallah. Arisan, ana bilang biar tidak kita habis waktu, sudah dibahas sama para asatid kibar kita yang mendalami ilmu ekonomi Islam, diantaranya Ustadz Irwan di Tirmidzi sama Ustadz Arifin Badri, dan mereka pun berbeda pendapat berkenaan dengan arisan. Bahkan ulama-ulama di Saudi Arabia juga berbeda pendapat dengan arisan. Ahlan wa sahlan. Silakan kita baca-baca lagi apa pendapat-pendapat ustaz-ustaz kita yang berkenaan dengan arisan. Kalau untuk ana sendiri, ana memilih condong bahwasanya arisan itu modelnya seperti utang. Dan kita dalam Islam, utang itu tidak disarankan. Kita bahkan diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari utang. Nah, kita diminta untuk berdoa jauh dari utang, lah kita kenapa main utang-utangan? Jadi seperti itu ya, kalau itu yang ana pilih. Ana jelaskan lagi, yang ana pilih seperti itu. Bagi ana, arisan itu seperti utang-utangan. Ustaz lain ada berpendapat lain? Monggo. Itu masalah muamalah. Dan masalah muamalah luas penjelasannya. Dan para ulama yang ahli dari ana itu banyak. Silakan baca pendapatnya Ustaz Irwan di Tirmidzi sama Ustaz Arifin Badri. Kalau bisa bahasa Arab, baca pendapatnya para ulama-ulama kibar. Mensiasati arisan itu agar tidak terjatuh dalam hal yang dilarang. Itu, baca aja pendapatnya para ulama ya. Karena mereka lebih jelas. Ana khawatirnya kalau ana jelaskan secara papar gamblang di sini, waduh ini udah jam setengah sembilan nih. Ini kayaknya pada belum makan malam semua nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah hukumnya mengusap wajah setelah selesai doa wudu? Naam. Apakah hukumnya mengusap wajah setelah selesai doa wudu? Mengusap wajah setelah selesai doa wudu, ini kita niatkan seperti apa? Kita niatkan seperti apa? Kalau untuk kita mengusapkan tangan kita ke seluruh tubuh kita, itu ketika untuk meruqyah diri kita atau untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sebelum tidur kita baca doa zikir tidur, kemudian kita usapkan kepada tubuh kita agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meruqyah, kita baca doa kemudian kita usapkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk mengusap wajah setelah selesai doa wudu, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ana belum tahu. Ana belum tahu apakah ada riwayatnya, Allahu a'lam. Yang ana tahu yang pernah dibahas diangkat yaitu mengusap wajah selesai sholat. Dan itu banyak terjadi di kalangan masyarakat. Nah, sedangkan berkenaan dengan mengusap wajah selesai doa wudu, ini mengusap wajah, ada ulama yang mengatakan jangan diusap. Karena ketika kita berwudu, ini anda enggak tahu, ini dikhususkan setelah doa wudu. Yang anda baca penjelasannya itu mengusap air bekas setelah wudu, kita mengusap bekas air tersebut. Itu yang ada penjelasannya, tetapi mengusap setelah doa wudu secara khusus, Allahu a'lam. Itu anda tidak tahu. Tetapi untuk setelah kita berwudu, kita mengusap bekas wudu kita tersebut, ada yang melarang dengan dalil bahwasanya air wudu ini menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kalau menggugurkan dosa-dosa, kalau kita buru-buru diusap, takutnya belum semua dosa gugur, tahu-tahu sudah hilang penggugur kita. Nah, ada juga yang mengatakan, oh enggak, diusap boleh-boleh aja, toh itu sama aja dengan kita usap airnya sudah nempel ke bekas lap usapan tersebut. Namun selesai doa wudu, Allahu a'lam. Ustaz, pelajaran apa yang harus kita ambil dari bencana? Subhanallah. Pelajaran apa yang kita ambil dari bencana Palu Donggala? Dari sebelum datangnya bencana dan sebelum datangnya bencana di sana. Besok datang ya. Ini yang nanya ini besok datang ya. Ini biar lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Ana jelasin di sini ya Allah. Malam ini kita enggak tidur dibuatnya ini. Banyak-banyak sih, banyak. Ana kalau cerita tentang bagaimana kondisi di sana, subhanallah. Ini ana ingat aja kepala ana sakit lagi nih. Allah, soknya itu bikin kaget. Maka dari itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang ana harapkan dan itu yang ana ambil pelajaran dari bencana yang ada di kampung ana, Kota Palu, Donggala, Sigi dan sekitarnya, jagalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur kepadanya. Dan hati-hati kemaksiatan bentuk kekufuran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita makin sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita makin terjatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa, mau kita sembunyikan atau kita terang-terangan, terus kita terjatuh pada perbuatan dosa, jangan kaget ketika kenikmatan yang kita dapatkan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sehat walafiat, tahu-tahu langsung jatuh sakit. Kita yang punya harta, punya kedudukan, tahu-tahu hilang semuanya. Kita punya keluarga, tahu-tahu keluarga kita sudah tidak ada lagi. Itulah, jangan sampai kenikmatan ini hilang karena kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Ana bilang maksiat, ana enggak nutupin diri, ana enggak melakukan pembelaan. Di kampung ana, kemaksiatan tuh subhanallah banyak. Jadi waktu terjadi musibah, itu pertanyaan ana satu aja tuh, ya Allah, jangan sampai engkau menjadikan ana sebagai sebatang kara. Karena ana waktu kejadian lagi ikut seminar pendidikan di Jakarta, dapat kabar, wih, kampung ini kena gempa nih. Ya, ana bilang, ya kalau gempa, Kota Palu mah sering gempa. Ana enggak heran gempa. Ternyata dapat postingan dari adik ana, nenek ana meninggal, ini kejebak, sepupu ana enggak tahu kemana, bibi ana meninggal, Allah. Allah ya Rahman. Intinya jaga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan terus bersyukur. Jaga tauhid kita. Ingat, diantara cara kita bersyukur adalah menjaga tauhid kita, menjaga ibadah kita. Dan kita yang tahu ilmu agama, tolong jangan diam ketika melihat kemaksiatan. Ketika melihat kemungkaran, kita jangan diam. Dakwah. Ajak mereka kepada kebaikan. Tegur mereka ketika berbuat buruk. Bil hikmah. Dengan hikmah. Wal mau'idhatil hasanah. Dengan nasihat yang baik. Jangan kita menegur orang dengan kasar. Kita aja gak mau dikasari, kok kita kasarin orang. Jadi ketika melihat orang berbuat buruk, bermaksiat, tegur mereka. Akhi, afwan, ini salah. Ini gak diridhoi oleh Allah. Gak boleh seperti itu. Eh, akhi, belajar lagi. Ditolak kok, ente soalim baru belajar kemarin sore aja sudah negur-negur. Sabar. Nasihatin hari esoknya. Gagal lagi nasihatin esoknya. Gagal lagi nasihatin lagi esoknya. Yang penting jangan putus asa untuk memberikan nasihat. Khawatirnya kalau ternyata kita juga diam saja melihat kemungkaran yang terjadi, jangan sampai kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah dan kita termasuk orang-orang yang kena musibah. Dan kita sendiri ketika melihat di kampung kita ternyata kita tidak bisa mengubahnya, susah, dan kita khawatir akan berdampak, kita kena musibah, sudah ada sunnahnya kita hijrah. Pindah ke tempat yang lebih baik. Cari kondisi lingkungan yang kondisif untuk menjaga agama kita. Tetapi kalau kita bisa mampu, masih mampu, ini saat saya masih mampu untuk berdakwah, maka dakwahlah. Masa kita lihat ada saudara-saudara kita yang mereka mental dakwahnya itu Masya Allah tabarakallah, tiap rumah diketuk. Masa kita nyeberin tauhid yang ngerti akidah ahlus sunnah wal jamaah, nyeberin dakwah aja milih-milih, mikir-mikir. Kita lihat mereka Masya Allah datang ke pegunungan, jalan jauh, ketuk sana sini. Berani ngajaknya semua sholat. Coba kita juga berani seperti itu ketuk. Ayo bertauhid. Ayo bertauhid. Ayo kajian. Ayo kajian. Ajak. Jangan sampai kita biarkan saudara-saudara kita terjatuh pada kemaksiatan. Akhirnya maksiat tersebut merajalela, meluas hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatannya dan melimpahkan azab bagi kita, menimpakan musibah bagi kita. Lebih jelasnya insya Allah besok ya. Ana gak promosi ya. Ana ngajak ya. Ya gak usah promosi ini. Ana ngajak akhi, ngajak. Mau tidak mau ini kebaikan. Biar kita semua tahu sebab-sebab kenapa kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang uzur, ana maklumi. Ustaz, ana jauh Ustaz, Ponorogo lumayan jauh Ustaz. Ponorogo, dari Ponorogo ke Masjid Madiun, itu bisa makan waktu berjam-jam Ustaz bagi ana. Eh, siapa tahu jalan kaki dia. Kita kan gak tahu kan. Makanya kalau seperti itu ya ana maklumi. Silakan aja Ustaz, ana gak bisa datang, tapi insya Allah ana tetap hadir lewat Facebook, lewat apa namanya YouTube. Ya silakan, tapi jangan dibiasakan ya. Jangan sampai kita jadi tulab mulazim Facebook. Bahaya. Oh, ana mulazama sama Ustaz. Ana muridnya Ustaz Yazid. Muridnya Ustaz Abdul Hakim. Loh, ana gak pernah lihat akhi di kajian di Jakarta. Iya, ana mulazamanya lewat Facebook. Mulazamanya lihat YouTube, YouFit. Jangan ya, jangan seperti itu. Kita mampu datang, datang. Para ulama dahulu subhanallah, berjuang keras. Mengeluarkan apa namanya tenaganya, hartanya untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita hitung-hitungan untuk akhirat kita. Ustaz, apa fadilah? Fadilahnya zikir pagi dan sore? Mohon penjelasannya. Subhanallah. Ini yang nanya, fadilah pagi dan sore? Subhanallah. Allah, ini butuh kajian khusus ya. Karena banyaknya fadilah-fadilahnya. Satu aja yang ana beritahu, andai kata ana bisa memaksa, ana suruh semuanya baca zikir pagi dan petang. Cuma karena Islam tidak boleh memaksa, memberikan paksaan kepada orang lain, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, ana cuma menyarankan, tolong jaga zikir pagi dan petang. Kita ini subhanallah banyak hal-hal yang bisa menimpa kita, yang melindungi kita, cuma mampu melindungi kita dari semuanya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kita mendapatkan perlindungan dari Allah kalau kita tidak ingat Allah, kalau kita tidak minta Allah, kalau kita tidak berdoa kepada Allah. Jadi jaga zikir pagi dan petang biar kita terlindungi dari gangguan jin, gangguan syaitan, sihir. Dan yang paling bisa banyak memakan korban adalah gangguan ain, yaitu gangguan mata hasad dan mata ta'jub. Ini pembahasannya panjang nih, mata hasad dan mata ta'jub. Nah, jadi kalau kita baca zikir dan pagi dan petang, kita akan terlindungi dari semua musibah-musibah yang menimpa pada diri kita. Dan para ulama itu banyak, sudah banyak buku-bukunya, bahkan sudah diterjemahkan. Jadi kita bisa baca zikirnya bahasa Arab dan paham maknanya biar kita khusyuk minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ana sering bilang sama jamaah, tolong kalau kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan ibadahnya burung beo. Tidak ngerti artinya, cuma ngucap doang. Jangan, kita usahakan tahu juga artinya. Al-Fatihah, ana gak ngerti artinya, dari sekarang buka terjemahan. Baca, pelajari. Begitu juga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baca artinya, terjemahannya. Sebagaimana jelaskan, sempat viral ya, ada video potongan, ana bilang ini benar-benar parodi yang menyinggung atau menjelaskan kondisi masyarakat di Indonesia. Di mana parodi ini, ada seorang Arab yang dimintai oleh Pak RT agar dia minta pada pamannya baca doa. Dia minta kepada pamannya, paman tolong baca doa. Pamannya ngobrol pakai bahasa Arab, bahwasanya saya belum bisa bagaimana saya berdoa, saya masih banyak kesalahan, saya gini pakai bahasa Arab. Yang lainnya Pak RT yang lainnya amin, amin, amin. Padahal dia ngobrol doang. Jangan sampai kita seperti itu. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tolong zikir pagi dan petang ini tolong antum jaga agar melindungi diri kita dan melindungi keluarga kita dari bahaya-bahaya yang bisa menimpa kita. Maka itu zikir pagi dan petang, nama lainnya adalah Hisnun Muslim, yaitu pelindung umat Islam. Bahkan itu dijadikan judul buku ya, ada judul bukunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadis setelah sholat subuh kemudian berzikir sampai matahari terbit, setelah itu sholat 2 rakaat paling seperti haji dan umroh. Ini hadis sahih atau tidak? Naam. Ini hadisnya tentang sholat syuruk ya. Bahwasanya sholat syuruk itu keutamannya ini seperti haji dan umrah. Apakah hadis tentang keutamaan sholat syuruk itu benar? Keutamaan sholat syuruk itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu ada keutamaannya. Maka dari itu, kalau kita mampu untuk duduk, jangan buru-buru keluar dari masjid. Habis sholat subuh, kita zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika matahari terbit, sholat 2 rakaat. Jadi matahari terbit, kita sholat 2 rakaat. Syuruk. Nah, matahari sudah terbit. Ketika matahari sudah terbit, kita sholat syuruk. Sholat syuruk 2 rakaat. Dan pahalanya besar. Beruntunglah orang-orang yang menjaga ibadah sholat syuruq. Jadi tolong sholat-sholat sunnah yang mempunyai fadilah-fadilah ini tolong dijaga. Namun ada satu hal yang ingin anak ingatkan. Ini kejadian di masyarakat kita ya. Di masyarakat kita giliran sholat sunnah duha, syuruq, sholat ini, sholat itu. Dijaga baik-baik. Masya Allah taraweh itu sampai ke belakang itu full. Tapi giliran sholat subuh, Allah yahdina wa yahdihim. Ini yang rajin sholat duha ini, sholat subuh itu kemana orangnya? Zuhur gak kelihatan juga. Asar gak kelihatan. Maghrib kadang-kadang. Isya ya kalau ada kawannya. Tapi giliran yang sunnah-sunnah mereka kencar, mereka lakukan. Ini kebalik ini. Usahakan yang wajib kita jaga. Jaga sholat lima waktu kita. Nah, sedangkan sholat sunnah-sunnah lainnya itu penyempurna kekurangan sholat wajib kita. Maka dari itu, zaman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengerjakan lima hal, Islam ini mudah. Kita mau masuk Islam, mau masuk surga, itu mudah. Kita laksanakan yang lima hal ini, surga insya Allah kita dapatkan. Syahadat, tauhid. Kita bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin surga. Kunci masuk surga itu dengan tauhid. Sholat, sholat lima waktu toh kita jaga. Jaga sholat lima waktu kita. Puasa, Ramadan. Zakat, zakat fitrah. Bagi yang mampu lagi. Haji, bagi yang mampu. Bisa kita jaga lima hal ini, surga depan mata kita. Ini enggak. Yang wajib ini sudah jelas-jelas Allah terangkan, Rasulullah ajarkan. Malah ditinggalkan. Malah disia-siakan. Yang sunnah-sunnah, Masya Allah, tabarakallah. Puasanya ada puasa mutih, puasa hijau, puasa apa, Allahu'alam. Sholatnya ada sholat duha, sholat tasbih, sholat Allah, gak tahu sholat apa aja lah. Semuanya dijadikan sholat. Zakat, zakat ini, zakat itu. Sedangkan yang wajib-wajib mereka lalaikan. Ini kan aneh ini. Maka dia dijamah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sempurnakan yang wajib. Kalau kita pengen apa namanya itu terus menerus sholat apa namanya sunnah kita pengen jaga. Tolong jangan lupakan sholat wajib kita. Sholat wajib kita sudah kuat, sudah bagus. Sempurnakan dengan sholat sunnah. Alhamdulillah kalau bisa digabung dua-duanya, alhamdulillah. Yang jelas antara wajib dan sunnah, tolong pilih yang wajib. Jangan amalkan sunnah, tinggalin yang wajib. Berkaitan dengan keutamaan sholat syuruq, ada apa namanya keutamannya dan hadisnya sahih. Ketemu akan tetapi, apakah pahalanya seperti haji dan umroh? Anak coba cek lagi ya, apakah pahalanya sesuai dengan apa? Sesuai haji dan umroh. Yang anak tahu pahalanya umroh. Pahalanya seperti pahala umroh. Apakah haji dan umroh? Apa Allahu'alam. Ataukah anak salah? Nanti anak cek lagi ya. Yang jelas, sholat syuruq ada keutamannya? Ada. Dan hadisnya sahih. Jadi barang siapa yang habis sholat subuh, dia tidak langsung pulang ke rumah, dia zikir dulu. Zikir itu banyak ya, bukan cuma zikir itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau ya latif, ya latif, ya latif. Bukan ya. Zikir itu ada membaca Al-Quran, belajar halaqah, mempelajari tahsin, tartil Al-Quran. Itu termasuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pas suruk, matahari nampak, kita sholat dua rakaat. Niatnya sholat syuruq. Kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ini Masya Allah tabarakallah. Ana senang sekali, bahagia sekali mendapatkan kesempatan bisa bertemu dengan antum-antum. Subhanallah tabarakallah. Ana bilang pertemuan kita ini gak gampang ya bagi ana. Ada aja loh yang bikin anak itu hampir aja gak bisa menemui antum-antum sini. Subhanallah, nah bahagia sekali kita bisa menyambung tali ukhuwah kita, persaudaraan kita, bisa bertemu anak, bisa berkenalan dengan saudara-saudara anak yang di Ponorogo. Anak pernah ke Ponorogo sekali doang, ngadirin walimahan teman di apa, anaknya pimpinan gontor. Tapi untuk bertemu dengan antum-antum ini, ya baru ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki nikmat kepada ana bisa bertemu dengan antum semuanya. Di mana qadarullah ya, itu kemarin ana rencananya mau datang secepatnya di Pare, ternyata subhanallah hari Jumat tuh ana dapat cobaan habis semua tiket. Tiket tuh habis, ana cari yang arah Solo habis, Jogja habis, Semarang habis. Habis semua tiket. Habis menghampir aja anak, aduh ini gimana nih, kayaknya gak bisa atau gimana. Cuma dibilang, apa namanya, oh ini sudah, apa namanya, sudah pada mau datang, sudah kumpul dan sebagainya. Kalau dibatalkan, subhanallah, kapan lagi kan kita tidak tahu. Kapan lagi kita bisa bertemu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, capeknya anak terbalaskan dengan mendapat senyuman manis antum semua ya. Alhamdulillah, ngelihat antum semangat, ana semangat nih. Padahal ana capek, cuma ngelihat antum semangat, ana jadi semangat juga. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus menambahkan ilmu kita, terus memberikan kita hidayah, terus memberikan kita taufik dan memantapkan amal ibadah kita dan menjadikan kita semua sebagai penghuni surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wa 'afil 'inda al hisab. Subhanaka wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.